توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله في نية التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والاستفادة والاستهجاء والإهداء والاستنساد والإرسال إسلامنا وآباؤنا وأسلافنا من العلماء الأهل وساداتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهر ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يحل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم غفران الذنوب وحسدر وكشف الكروب ونور المتلوب حسيا ومعنيا دنيا وأخراجيا صالحا جامعا قرر الدنيا محمد جاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا سيد أخواني وأزواجي وذرياتي وأشهد إليه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى مقتحم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع

petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula kalih panjenengan melampah nuju tenggerine ridhone Allah subhanahu wa taala. Kita ngaos nyuwun rahmat dumateng Allah subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosa dan kesalahan kita dengan kemurahan dan rahmat Allah dipun sepunten kali Allah subhanahu wa ta'ala. Kelawan hadir pengajian kita mengharap mugi-mugi perilaku, kelampahan, kebiasaan sing awon yang jauh dari ajaran Rasul dipun ilangaken kali Allah subhanahu wa ta'ala, diganti kelawan kelampahan ingkang sae. Kimugi kita nyuwun dumateng Allah binaringan sehat wal afiat, dipun paringi rizki sing cukup kangge sanggune ibadah. Kita nyuwun dumateng Allah mugi kula kalih panjenengan sedaya sing ketitipan bojo, ketitipan anak, kula kalih panjenengan disuruh diperintah untuk menjaga sedaya kala wau supadosa mboten sampai ngelampahi kelampahan yang mengakibatkan kula panjenengan sedaya nanti akan terseret masuk nerakanya Allah yang siksaannya tanpa ada henti. Si Allah dawuhku anfusakum wa ahlikum naro. Mugi-mugi kula kali panjenengan pikantuk bimbingan dan pertolongan kekuatan sedoyoh keluarga kula kali panjenengan dipun dadosaken tiang ingkang selamat di dunia wal akhirat, dipun dadosaken tiang ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita yakin boten enten tiang sing urip ana donya niki sak lawase. Boten enten tiang niku sing sehat sak lawase. Boten enten tiang niku sing mulya sak lawase, sugi sak lawase, melarat sak lawase, boten. Kadang wong niku kuat umure gak kuat donyane. Kuat donyane gak kuat umure. Memang wonten kene donya niki mboten panggonan tetep, tapi sekedar liwat. Dalane niku penuh dengan ujian, penuh dengan rayuan. Gusti Allah ngelingaken wala taghurrannakumul hayatud dunya. Temen ojo nganti kepincut, katut, ulap, lali delok kehidupan dunia iki. Olehmu tak kei sehat gak tau loro, ojo rumongso awakmu iku mangga dinteni Israel gak kurangan wong mati gak adik lo loro. Gak kurangan wong loro ya gak terus mati. Ya. Yeah. Ojo kon rasa kon niku mangsuge sak lawase. Iso duwe kanca mrentah wong saenake. Awak mulai wis mati. Tego wong-wong niku buang awakmu nang segok dhewe. Jika ono sing rewangi, ojo rong wongso kon iku duwe pengikut akeh, kon bakal dikucilno. Mergane ta apa wae sing dadekno awakmu ana ngene donya iki mang gedhe rumangsa mulya aja sampe nglalekno tugas-tugas nang ngene akhirat. Seneng susah kabeh iku ujian teko Gusti Allah. Lek awakmu seneng wayahe ngekeki membagi bukan pamer dan sombong. Tapi lek awakmu nalikane iku mang dalam keadaan pas-pasan soro uribe bukan karena Allah membenci dumateng kula kale panjenengan, wayahe awak sabar. Semua yang terjadi dalam dunia ini adalah ujian. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ojo sampai awakmu kepincut katut ninggalno tugas-tugas sing ditugasno Gusti Allah krana ndelok wong sing kepincut niku wau. Ono aliran sing mengatakan wis gak usah sembahyang. Sembahyang cukup eling, macem-macem aliran-aliran sing ngejak kula kali sampean menjanjikan kula kali sampean berubah. Ya. Tapi para hadirin sekalian, sampean kudu tetep alaikum bil aslafis salihin. Tetep kono nanggene wong sing kuno-kuno. Ya. Yeah. Ono macem apa lek gak diurukno wong kuno wis gak usah. Gak usah kepencut. Ya. Yeah. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahib rotib sing nate dadi wali kutub rajane wali selama 40 tahun. Piambee pesen ilzam kitaballah. Urip iki cak sempatno koberno maca Quran. Koberno maca Quran. Niatono poe, niat selamat, niat cekne jejeg, niat cekne mulya, lek niat cekne sugi. Koberno maca Quran, koberno maca Quran. Wakba sunnatan saiso-iso ibadah sampean iku nurut Kanjeng Nabi. Ojo niru TV teko turu maca bismillah dungane turu, teko mangan niru Kanjeng Nabi sekali-kali ambek tangan, gak usah sendokan bendina wong Jawae katik ya hanus sendokan barang, ya. Wis mangan biasa, wis. Meskipun dianggap remeh di dunia, tapi kita dianggap agung di hadapan Allah. Krono, jalano sunai Kanjeng Nabi. Waktat hadakallah, lek awakmu ngelakoni sunnah. Ibadah, tekak sembayang, kelambenan, pakaian. Kepingin koyok sunai Kanjeng Nabi, kepingin koyok gini Quran. Ojo njukuk nang awakmu dewe moco terus diterjemah dikayu dewe, enggak. Tapi niro wong kuno-kuno. Waktat hadakallaha bil aslafi. Melo'o wong sing kuno-kuno. Sopan klambine gak garai so sombong. Jadi wong kuno mawon. Ya. Yeah. Habib Alwi bin Sekaf ini bang, ini pun di Pasuruan. Habib Abdullah Al-Haddad Keramat Sangeng. Jari ini wong bien-bien utawa jari tiang sing nate dipanggil ini ku. Piambe ini ku bendinane pakaiane ya iskoy pakaian koyok payaman ni lepak kelambi koyok takwa onok gini krai meriki kesai telu onok kancinge kupluk sarang kadang kupluk putih lek wayahe nang kene pasar wayahe kerja biasa. Tapi begitu nalikane piambek salat di rumahnya maghrib sampai isya, dia pakai jubah, dia pakai imamah, pakai serban, ngoten. Lah wong Jawa ya biasa gitu saja, wong awak gak Arab. Wayahe sembayang koyok Rasulullah, wayahe dagang koyok wong adat biasa. Komitmen yang demikian inilah yang disegani kali tiang-tiang lintu. Gusti Allah pun kondo Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusane Gusti Allah. Ngutus Gusti Allah, ngutus Nabi Muhammad iku kongkon jejekno awakmu, kongkon nyusul awakmu supaya gak katut ana ngene donya mulai nang kene swarga otomatis dengan carane urip ana ngene donya. Walladzina ma'ahu, lan wong sing gelem melok Kanjeng Nabi besok utawa sakniki gelem dijak mulai golek ridhone Gusti Allah, golek pawe Gusti Allah, asyiddau alal kufar. Dia itu tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Lek wis iku barang teko kafir blenek api oyo apa moh moh moh. Teka'o iku mang teko celana, teka'o sandal, moh. Karena apa? Wong kafir iki pasti mengundang amarahnya Gusti Allah. Kok aku kepingin melok Rasul, tapi kok enggak ngundang amarahnya Gusti Allah, yorah. Iya. Yeah. Lek nenanggene wong kafir, dia itu keras dan tegas, gak gelem merok babar pisan belas. Sampai anak ilo di sekolah no gak gelem. Bah anakku diarani sekolah mandrasa, digeloni arek pondokan gak kurangan wong sing dadi sugih sebab anak mondok, gak kurangan sarjana profesor kiri. Ya, yeah. Gak kurangan. Asyiddau alal kufar, tergas keras nang ngene wong kafir. Tapi ruhama ubainahum. Lek nang ngene padha islami, kon sembang sak karepmu ngene, welas menghormati. Ya. Yeah. Ruhama ubainahum. Tarahum, wujud dari kebersamaan dan kesatuan mereka, tarahum rukaan, kau lihat mereka bersama-sama ruku sujudan. Barang sepele itu akan dikerjakan bersama, saling menghormati dan menghargai karena sesama Islam. Opo mane podo jamaah masjid, opo mane podo jamaah masjid, saling menghormati. Iku lene pancen sampean umati Rasul dan ingin diakuni kali Kanjeng Nabi. Selawatong tek piro tapi lek kelakuane gak podo tetep menyusahkan Rasulullah. Besok Rasul niku di hadapan Allah ngotot umati umati niki umatku lo menengoh. Lelek Gusti Kanjeng Nabi ngotot nang Gusti Allah, lek Gusti Allah menengok. Napa boten izin? Izin kula kali sampean. Lelek kula kali sampean sudah mengatakan ahli berselawat, ahli sunnah wal jamaah, tunjukkan kelakuan kita kepada Allah. Sujatan seberat apapun kita bikul bersama. Zalika masaluhum fit Taurat. Itulah yang diceritakan Allah dalam kitab Taurat, itulah yang akan dikhawatirkan munculnya umat Nabi Muhammad yang akan menghancurkan orang-orang Yahudi Israel. Ngerti wong Yahudi Israel iku lek umat Muhammad saling menghormati, saling kerjasama, kita kalah. Enak ya apa? Kita susupkan kita agama Islam, agama keras. Ngene ono ISIS, ono model ngene, segala kepentingan dipecah-pecah. Wis ngerti wong kono niku. Kita cuma bisa baca, gak gelem praktekno. Wa masaluhum fil Injil, sedangkan yang diceritakan Allah dalam kitab Injil, kazarin, bagaikan satu tanaman. Akhraja syata'ahu, tanaman niki wau mengeluarkan satu benih. Fa'azarahu, benih niku menjadi kuat. Fastaghlaba fastawa ala suqi, kuat berdikari. Ya. Yu'jibuz zurra'a, hasil tanaman ini menggiurkan, membanggakan orang-orang petani sekelilingnya. Yu'jibuz zurra'a yaghidu bihimil kufar. Artinya apa? Orang-orang Kristen Nasrani yang paling dikhawatirkan munculnya umat Nabi Muhammad ini kalau toh pendidikannya mereka sukses. Bapak E sekolah madrasah, utun nanggene masjid, anak E muncul ahli agama, meskipun penggaweane serabutan kencenge ngeluwi teko bapak E. Ya, yeah. Pendidikannya oleh kirim dungo nang wong tuane, oleh njogo maghrib sampai isae digawe maca Quran, repot toyo pono tengah jalan. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Kristen. Mereka tahu gimana cara menghancurkannya. Slemurno waran gak usah kon urip ana ngene donya. Urusan akhirat pertanyaan sudah dibocorno, sing penting kon apal man robbuka Allahu rabbi ngene-ngene iku cocok wis. Pertanyaan ngono gampang iku. Lek urusan donya banyak saingan sehingga mereka ketika sudah SMP galau, yo apa anakku iso les tangga. Mari maghrib ucul kabeh, gak ono sing ngaji. Mari isak gak ono, sepi pengajian. Sampai tingkat dewasa mau rabi gak ngerti masalah najis, gak ngerti masalah sholat, gak ngerti masalah kawin, khed dan lain sebagainya, kurban mereka. Iya. Mergane kula kali sampean wis ayo melok wong kuno ae wadat ada kallahu bil asrati. Iya, donya Pak ngene ujian, ngene ujian. Apapun yang terjadi semua ujian. Baman zuhziha anin nar. Besok lek kula kali sampean sedo kok ana ngene kuburan iku mangga dibentak-bentak ambek malaikat. Insyaallah aku biyen ana donya disia-sia dibentak-bentak ambek wong kongkon ngalor kongkon ngidul. Sakniki aku mati ijenan dadakno ana wong sing nyapa. Wadul sampean. Nggih nak. Sae nggih, nggih. Sampean lak resah, enggak ada Gusti Allah niku jenenge pangeran sampean. Oh nggih nak, alhamdulillah kula biyen ngoten. Urip kula sora dituntun boten man rabbuka boten, karena kita biasa menghormati. Tapi lek kula kali sampean biasa bentak, dibentak ambe malaikat. Meskipun ustaz kula kali saya dibentak man rabbuka gleweri ya. Kena suarane tok wis gleweri. Begitu orang niku ketok tegas koyok tentara, koyok keras, jajak nomoro nyopo. Alhamdulillah, wong iki kereng tiba nih sumeh nanggini aku. Iya. Yeah. Di saat itu kula kali sampean waman zuhziha anina, dijauhkan dari bentaan-bentaan malaikat, siksaan-siksaan neraka, wa udkhilal jannah, kita dimasukkan surganya Allah, diperlakukan sebagaimana orang ahli surga. Insyaallah awak biyen rek soro ana ngene donya ngalah tibane sakniki hormat. Fakot fas yaiku sing kon iku mang sukses. Wa mal hayatud dunya, perkara urip ana donya biyen dadi lurah, dadi petinggi, dadi DPR, dadi opo ae illa mataul ghurur. Jabatan sing menggiurkan goroh durung pasti. Muka-muka kula kali sampean didadekno wong sing slamet, jauh slamet, jauh slamet, jaluk pitutuh urip kaya wong biyen. Ya. Yeah. Apakah Allah dalam menguji itu, dalam dunia ini dia benci? Tidak pernah Allah membenci kita. Sayang luar biasa. Cuman kula kali panjenengan Pak, sesuai dengan janjine Allah, kalla innal insana layatgha. Wis ta. Aja katik sumbar, aja katik kecak kan orang Madura. Iya. Yeah. Lek jenenge menungso ngoten, innal insana layat go, akeh klirunge, akeh mencenge, akeh sombonge. Kapan arroahus karena lekne iku de'e rumongso iso dewe bener dewe sembarang dewe itu suki lho pak itu rumongso suki rumongso mul ya rumongso pinter rumongso wis rumongso tok gak ana apa-apa nih iya yeah. Lek kon geden rumongso gak gelem nurus Gusti Allah, inna ila rabbikar rujaliyadi, kon besok dibalekno nang kene Gusti Allah. Allah tidak pernah membenci kita. Allah menyayang kula kali panjenengan. Ketika kula kali sampean kerasan ana ngene donya leh-leh, dudu ana ngene kene kon tak kei loro, kon tak kei loro. Kancamu tak ilangi kabeh, tak kei sumpek, akhir ya Allah, gak kerasan aku ana ngene donya. Di saat itu Allah menjemput kita. Iya. Yeah. Di saat itu Allah menjemput kita. Lho iki lho oleh bijaksana iku si Allah dumateng kula kali pan. Wis ta urip iki ya Allah, njaluk nang kudu Gusti Allah iso nglakoni urip niki nurut nang ngene Gusti Allah. Iya. Yeah. Lho lek kapan ana wong loro, ayo disambangi nerusno kitab Riyadhus Shalihin bab Iyadatul Marid. Iya. Yeah. Jangan memandang orang yang diberi sakit itu dihinakan oleh Allah punya jangan. Iku kadang-kadang gawe ngelingno awak dhewe. Wa qala mutaakhiru a'immatina. Ulama-ulama yang akhir dari imam-imam kula panjenengan dawuh ngeten, al-iyadatu yaumal jum'ati afdalu minha fi ghairihi. Sambang wong loro, teka loro untu to loro panas, nan diugi gak adan telung dino loro umpama apa iki kok loro bayarane telat umpama sambang ngono telung dino kok gak adan ngoten lah wong kok loro aku saking undangan akeh ya wis jenenge ya iya pomane wayahe roti kok gak teko tambah ngono menene iya Abdulu fi ghairi wa yusannu disunatno lil aidi kanggene wong sing sambang. Ya apa sing sambang ayyu thayyiban nafsahu bi dzikri di sawabil maradi. Dek niku berusaha gedhek-gedhekno atine wong sing lara. Wes loro ngene insyaallah dikei waras. Enggak, sing tak abotno iki lho aku gak iso jamaah nang ngene masjid, ganjarane gak ono. Gusti Allah loman, sampean lekne sehat, sampean didelok, awakmu lekne waras iku nyambut gawe apa? Oh, aku biasa yambene wis budal nang masjid. Iki lho sing tak boti, oh urusan ngono diganjar sampean. Angin Gusti Allah niku welas, wis kon cek gak ruwet-ruwet mancal, cek gak suwe, cek gak apa, cek gak kesel. Istirahat sak bentar sediluk bayarane tak kei. Lah enak gak nyambut gawe dibayar iku sing tak goleki. Gak nyambut gawe dibayar. Lho lek kula kali sampean ngoten. Tapi lek biasae kon mari-mari, mari siapa sekak ambek domino. Terus loro. Gusti Allah gak ngekei dosa enggak. Kon tak eman. Mari-mari sampai isa itu gawin ibadah. Raimu gak waras kok main. Doai. Pengitong kon tak hajut gak kelem menjeli bal-balan. Ya. Tak welas kon. Lek kon gak keturun. Ya alhamdulillah gak nambah dosa. Iku lho welas Gusti Allah. Nah, lek kon biasae bengiku mang melek. Mari ngono sembayang. Kok mari ngono loro. Gak iso sembahyang aku iki sing tak boti. Oh, masalah iku gampang dibayar ambek Gusti Allah. Waduh rek ana bal-balan rek wis tak tinggal sembahyang ya gak oleh. Nggih ya, niku lho bijaksanae Gusti Allah. Dadi lek kula kali sampean sambandang wong loro wis sambat apa rungokno wong. Wah, biasa. Awak iki salah, oh sampean gak duwe salah padahal yo nemenake ngene lho. Pancene raimu yo apa kagak ngene-ngene. Mbok coba dibeti, aja diseneni wong lara iku jarno wis. Nggih ya. Lek sampean seneni tambah suwe wis jarno jenenge wong lara wis. Ngene jero ati mandar, dapurmu iki eling nang Gusti Allah. Ngoten to mawon ya. Nggih ya. Iku gunane. Ndungakno sedekah wisan. Nggih ya. Lek sampean ndongakno wayahe lara digawakno apa digawakno roti ya sing nunggu sing akeh. Iya, wis golek garingan ae, gak usah roti. Sak lembar tapi abang lak wis ya. Tak kono kaji jari lak goyang, goyang ya ngono he, ngene to ngene ya. Insyaallah. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah dadi wong sing bijaksana. Ngoten niki lho ngaji niki njaluk pitutur nang Gusti Allah supaya dituntun nang kene sing bener, sing ngaji sami, sing rungokno nggih sami di hadapan Allah padha butune. Nggih. Yeah. Nomor siji kula kali sampean lek sambang gedhekno atine, gedhekno ganjarane wasabri alaihi. Saking sampean dikongkon sabar, kongkon ngene iki. Sampe lek dikeki sabar lho iso sabar. Iku ana tingkatan lek pegawe ngono, kelase ngono profesor. Lek jenenge wong DPR wis tingkat tinggi, ngoten lho. Lha wis tingkat tinggi, bayaran gak ditaker kok njaluk dhewe, njaluk dhewe. Kan nek gak kepengin ta. Oh iya ya, ya wis, dungakno sabar ae ya. Artine sabar gak lara tok. Nggih ya. Ketika mengalami sabar, kelamun lara dhek iku mang wis sabar. Nrimo gak ngersula ketika dhek niku wau waras ngisi dengan ibadah. Wa ayyu hasila mustahahu illam yadurruhu. Lek pancen sampean iki mang tau njaluk nang Gusti Allah kok durung dikeki. Biasane lek lara ngoten dikeki. Sebab dek iku kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Yang pernah saya alami. Apa kula niku kepingin anake ketok nyambut gawe, ngoten nggih ya. Dadakno abang niku munggah dengklik, keplecuk. Plek ngeten setahun gak kerja nang sangkal potong gak iso mlaku. Gak iso mlaku. Anake moro kok nyambut gawe iso tumbun. Dadi abang niku setahun niku jagakno anake sing cilik-cilik kula nalikane iku sing SD kelas 5 kok. Kon dodol kerupuk nggih purun. Wong lunga rono nggih purun. Masyaallah, di sini kehebatan Allah. Ya. Lha iki lho. Dadi tidak mesti kadang-kadang kula kali sampai diingin pesta. Dalam apapun Allah bertindak baik, tidak pernah berbuat jahat dumateng kula kali panjenengan. Keyakinan inilah. Ya. Sampai tinggali Kiai Humaydi. Piyambek wis setruk. Gak iso apa-apa mripati nggih dipundhut ya Allah, kula niki boten saged ningali kitab. Kula sing kula geturi boten saged maca kitab, boten tulis. Alhamdulillah, ini takdir yang saya diberikan oleh Allah. Saya ridho, lebih dari ini ridho. Masya Allah. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat jelek pada Allah. Wong sing koyok ngeten niki lho, soro. Iya. Lek koyok kula ngeten, ya Allah, sampean kaya gagah, sampean ngene subarto. Ya bosat, insyaallah ngeten ta ya. Koyok wae berhasil padahal belum. Iya. Apapun yang kita terima yang mengantarkan kita itu semakin tawaduk, semakin tidak berdaya, semakin Allah itu maha besar, itu adalah yang terbaik. Suki, wangkat, tambah loman, tambah tawaduk, tambah silaturahmi, baik. Loro, tambah sabar tok, yo elek. Iya, Bu. Apapun kejadian di dunia sing mengantarkan kula kali sampean semakin tawaduk, semakin tidak berdaya, semakin mepet nang Gusti Allah, semakin banyak berselawat, itu adalah keadaan yang terbaik. Lho, para hadirin, lek kadang-kadang kula kali sampean njaluk, lek pancen penjaluk panjenengan niku dituruti sak niki gak mbahayano, gak ndadekno Gusti Allah jatuh nang Gusti Allah, pasti digawe. Pasti digawe. Wa la ya'tarido alaihi fil anin. Lekne ana wong sambang loro, ana wong sambat. Waduh, aja sambat ae. Aja jarno wis jarno. Biasane Pak wong loro iku lekne wis ana jero atine iki ditokno kabeh gamang. Kadang-kadang dokter iku ngoten. Nggih, kudu. Ana loro apa ngene? Wis pengok-pengok. Mari ngono curhat ngomongo sakwenakmu jadi belum ojo kok nyimpen apapun wis sapa karepmu ditokno kabeh ringan Pak pikiran iya gak ono sing ganjel lek kon kajat ilono Mahmud ilono wis sak karepmu iya dilono kon ngene iya ngono ta sing penting raimu waras ngoten ta iya waras ya kadhe labun iki ya dadi lek nek wong ono sambat aja dilarang sing penting sambat gak sambat ngerso lho ya muga-muga para hadirin sekalian umur kula kali sampean dipun paringi barokah sak keluarga kabeh. Kula kali sampean muga-muga dipun tulungi kali Gusti Allah dipun paringi hidayah dadi wong sing saleh angsal ridhone Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kula nyuwun pendonga teng panjenengan sedaya ya. Insyaallah kalau tidak keliru Ahad utawa Senin niki masjid pembangunan masjid niki badhe dimulai lagi. Sing penting kula kali sampean donga, jangan banyak komentar, jangan banyak nyerempet njuwuh Gusti Allah. Muga-muga dipun paringono lancar, dipun paringono slamet, dipun paringono hasil kabeh asal ridhone Allah Subhanahu wa taala. Bijahil Mustafa, barokai para wali, para ulama, para sesepuh wonten kene mbanggil sayyun lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا الأوراتي وآمن الروآتي